Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. نقرأ الشرح. قال الشارح الشيخ محمد بن صالح الوثيمين رحمه الله تعالى: والنوع الثاني أي من قسمي حديث المشهور. الجنس yang kedua dari jenis hadith masyhur. Huwa al-mashhuru 'inda al-'ulama'i, yaitu hadis masyhur di kalangan para ulama. Adapun jenis yang pertama adalah al-mashhur 'inda al-'amah, hadis masyhur di kalangan masyarakat awam. Sudah disebutkan beberapa contohnya dan kebanyakannya adalah hadis-hadis yang dhaif. Sebagiannya maudhu', la aslalah, tidak ada dasarnya, tidak ada sumbernya yang jelas, hadis palsu. Adapun jenis yang kedua ini adalah hadis masyhur, indal ulama, hadis masyhur yang populer di kalangan para ulama. Maka dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin, fahadha yahtajju bihi ba'dul ulama. Jenis masyhur di kalangan para ulama ini dijadikan hujjah oleh sebagian ulama. Wa in lam yakun lahu isnadun, walaupun tidak ada sanadnya, walaupun tidak dipelajari atau diketahui sanadnya, jika itu merupakan hadis masyhur populer di kalangan para ulama, maka dijadikan sebagai hujjah. Ini pendapat sebagian ahlul ilm. Wa yaqul, alasannya mereka mengatakan yang berpendapat hujjiyatu hadzal nau', yang berpendapat bahwasanya hadis masyhur di kalangan para ulama ini bisa dijadikan hujjah, alasannya li anna ishtiharahu 'inda ahli al-'ilmi wa qabulahum iyyahu wa akhdhahum bihi yadullu ala anna lahu asnan. Karena kemasyhurannya atau kepopulerannya di kalangan ahlul ilm dan penerimaan ahlul ilm terhadap hadis tersebut, dan bahwasanya mereka memakai hadis tersebut, itu menunjukkan bahwasanya hadis tadi memiliki asal, memiliki sumber. Barakallahu fikum. Jadi menurut pendapat sebagian ulama ini, jika ada sebuah hadis yang masyhur populer di kalangan ahlul ilm, sering disebutkan, sering disampaikan oleh para ulama, ulama sunnah, maka tanpa mempelajari sanadnya pun bisa langsung diterima, dijadikan hujjah. Banyak ketika para masyayikh, para ulama al-sunnah beristidlal misalnya, berdalil dengan suatu hadis, seringkali memang tanpa menyebutkan sanadnya, langsung disebutkan matannya. Ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaza wa kaza. Rasulullah bersabda demikian dan demikian tanpa menyebutkan sanadnya. Terkadang juga tanpa menyebutkan derajat hadisnya. Barakallahu fikum. Maka tentunya dengan meneliti terlebih dahulu sanad dari hadis tersebut dan bagaimana derajat hadis tersebut, tentunya itu lebih berhati-hati. Lebih baik dan lebih berhati-hati daripada kemudian menisbatkan suatu ucapan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal itu bukan ucapan beliau. Kemudian beliau menyebutkan permisalan, contoh hadis masyhur jenis yang kedua ini, al-masyhur 'indal ulama. Wa min dzalika, di antaranya adalah hadis la yuqadul walidu bil waladi. Seorang bapak tidaklah dikisos karena anaknya. Ini hadisnya berbunyi demikian, la yuqadul walidu bil waladi, tidaklah seorang bapak, seorang ayah itu dikisos karena sebab membunuh anaknya. Hukum Islam terkait dengan kisos jelas adalah menerapkan hukum had berupa kisos, yaitu orang yang membunuh seorang mukmin secara sengaja muta'ammidan, maka hukum hadnya adalah dengan dikisos, kecuali wali atau keluarga dari orang yang terbunuh memaafkan. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla, wahai orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian al-qisas terhadap orang-orang yang dibunuh. Itu hadis atau ayatnya bersifat umum, perintah yang bersifat atau syariat yang bersifat amah, sifatnya umum, lafadznya umum. Kutiba alaikumul qisasu fil qatla, telah ditetapkan qisas atas kalian, telah ditetapkan atas kalian qisas terkait dengan pembunuhan. Akan tetapi ada hadis yang berbunyi la yuqadul walidu bil waladi, tidaklah seorang ayah, seorang bapak itu dikisos karena sebab membunuh anaknya. Adapun hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Tirmizi di dalam sunannya, dan Al-Imam Ibnu Majah dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Jadi untuk hadis ini, matan hadis ini sanadnya sahih. Dan memang masyhur di kalangan ahlul ilm, terkhusus para fuqaha, ketika pembahasan tentang hukum had. Makna dari hadis ini adalah ya'ni la yuqtalul walidu bil waladi qisasan, tidaklah seorang ayah, seorang bapak itu dibunuh secara qisas karena sebab membunuh anaknya. Seorang bapak membunuh anaknya, maka di dalam hukum Islam tidaklah kemudian bapak itu dibunuh secara qisas karena sebab membunuh anaknya. Wa huwa masyhurun 'indal ulama, dan di sini adalah hadis yang populer di kalangan para ulama, sering disebutkan, sering dituliskan di dalam kitab-kitab fikih. Wa minhum man akhadha bihi, di antara mereka ada yang memakai hadis ini. Wa qala li anna ishtiharahu 'indal ulama'i wa tadawulahum iyyahu wa istidlalahum bihi yadullu 'ala anna lahu aslan. Jadi kalau mereka mendengar, sebagian orang mendengar hadis ini tanpa mempelajari terlebih dahulu sanadnya, langsung memakainya, langsung menjadikannya sebagai hujjah, dan mengatakan bahwasanya kepopuleran hadis ini di kalangan para ulama dan tersebarnya hadis ini di tengah-tengah mereka, dan para ulama sering memakai hadis ini untuk dijadikan sebagai dalil, ini menunjukkan bahwasanya hadis tersebut memiliki sumber, memiliki dasar. Wa minal ulama'i man lam ya'tabir bihadza, sebagian ulama ada yang tidak memakainya sampai jelas bagaimana derajat sanadnya, sahih ataukah tidak. Tapi sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi, hadis ini sahih, sanadnya sahih, sebagaimana yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahihul Jami', nomor hadis 7744. Qala rahimahullah wa minhum man fassala, di antara para ulama ada yang mentafsil, merinci, waqala in lam yukhalif zahiran nas fa huwa maqbulun. Hadis masyhur yang populer di kalangan para ulama itu diterima dengan syarat in lam yukhalif zahiran nas fa huwa maqbul. Jika tidak menyelisihi zahir nas, maka hadis masyhur indal ulama tadi makbul, diterima. Dengan syarat apa? Tidak menyelisihi zahir nas. Amma in khalaqa zahiran nas fahuwa mardudun. Adapun jika sebaliknya, ternyata hadis masyhur indal ulama walaupun populer di kalangan para ulama, tapi kalau ternyata menyelisihi zahir nas, maka tertolak. Hadis tersebut tertolak. Wa hadza aqrabul aqwali tsalatsati wa huwa. Adapun pendapat yang berikutnya ini yang lebih dekat kepada kebenaran dari tiga pendapat, wa huwa anna mashtahara bainal ulama yunzar fihi fa in lam yukhalif nassan fa huwa maqbulun wa in khalafa nassan falaysa bimaqbulin. Jadi ada tiga aqwal, tiga pendapat di kalangan para ulama menyikapi hadis masyhur indal ulama. Pendapat yang pertama menerimanya secara mutlak. Pendapat yang kedua menolaknya secara mutlak. Pendapat yang ketiga tafsil. Melihat dulu, dilihat dulu hadis masyhur tadi. Tidak menyelisihi nas zahir nas ataukah menyelisihi zahir nas. Kalau menyelisihi zahir nas ditolak. Tapi kalau tidak menyelisihi zahir nas makbul, diterima. Ini menurut Asy-Syaikh Al-Utsaimin adalah aqrabu al-aqwali tsalatsah, pendapat yang paling mendekati kebenaran, yaitu pendapat yang mentafsil, merinci. Jadi tidak diterima secara mutlak, tidak pula ditolak secara mutlak, tapi dirinci. Apakah hadis itu menyelisihi zahir nas ataukah tidak? Kalau tidak, baru bisa diterima. Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu ta'ala masalan, beliau menyebutkan permisalannya, yaitu bagaimana kita menyikapi hadis ini tadi, la yuqadul walidu bil walad. Bagaimana? Apakah kita menerimanya ataukah tidak? Masalan, la yuqadul walidu bil waladi mukhalifun li zahirin nas. Kalau di barqlofikum diteliti berdasarkan aladillah syar'iyyah yang ada di Al-Qur'an, maka hadis ini menyelisihi zahir nas, tidak sesuai dengan zahir nas, karena nas di dalam Al-Qur'an menyatakan wa huwa qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah ta'ala wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin nafs, yang mana sebenarnya ayat ini berbicara tentang Taurat, tentang kitab Taurat, syariat yang berlaku pada Bani Israel semasa Nabi Musa alaihissalam. Wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin nafsi. Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya, yaitu di dalam kitab Taurat. Apa itu? Anna nafsa bin nafsi, bahwasanya nyawa dibalas dengan nyawa, yaitu qisas. Jadi syariat qisas ini juga sudah berlaku pada umat-umat yang terdahulu, bahwasanya orang yang membunuh secara sengaja harus dihukum had dengan cara apa? Dibunuh juga. Ini syariatnya Taurat. Anna nafsa bin nafsi. Walaupun ada perbedaan. Ada perbedaan antara syariat qisas yang berlaku di syariat Taurat dengan yang ada di dalam Al-Quran. Sebagaimana yang dijelaskan oleh sebagian ulama, perbedaan antara hukum had yang berlaku pada orang-orang Yahudi atau syariat Taurat, kemudian syariat Injil dan syariat Al-Quran. Yang mana syariat Al-Quran adalah syariat yang paling sempurna. Di dalam syariat Al-Quran, seorang yang membunuh secara sengaja, membunuh seorang mukmin secara sengaja, maka ada dua kemungkinan. Jika wali dari orang yang terbunuh, korban yang dibunuh, menuntut untuk dikisos si pembunuh, maka harus wajib ditegakkan hukum had berupa kisos. Wajib dibunuh oleh penguasa tentunya. Yang menegakkan hukum had, yang berhak menegakkan hukum had hanyalah penguasa, pemerintah, muslim yang sah. Maka kalau si wali dari orang yang terbunuh tadi menuntut untuk dikisos, maka dikisos si pembunuh. Akan tetapi jika si wali atau para wali dari awliyaul maktul istilahnya, wali-wali dari orang yang terbunuh, kemudian memaafkan, maka tidak dikisos. Misalnya dimaafkan dengan syarat membayar diat tebusan yang disepakati. Maka kemudian orang yang membunuh tadi tidak dikisos, tapi wajib membayar diat tebusan sesuai dengan kesepakatan. Bedanya kalau syariat Taurat harus dikisos, tidak ada maaf. Nah di situ memang sebagian syariat Taurat itu ada apa? Ada asyiddah di situ, ada ketat di situ. Nah, sebagaimana syariat yang lain terkait dengan taharah. Di syariat Taurat, ketika pakaian terkena najis, maka tidak bisa disucikan dengan cara dicuci, dibasuh, tidak bisa. Harus digunting, harus dihilangkan. Itu diantara bentuk barakallahu fikum perbedaan syariat yang berlaku di kitab Taurat atau syariat Taurat. Adapun sebaliknya di syariat Injil harus dimaafkan. Jadi kalau seorang pembunuh membunuh secara sengaja seorang mukmin, di syariat Injil harus dimaafkan. Tidak dikisos. Nah, bedanya Al-Quran datang dengan syariat yang sempurna. Ada dua kemungkinan. Dikisos kalau memang para wali orang yang terbunuh menuntut. Ya, tapi bisa juga dimaafkan jika memang para walinya memaafkan. Barakallahu fikum. Karena seorang yang terbunuh itu memiliki tiga atau memiliki hak. Seorang yang membunuh, seorang mukmin secara sengaja, dia telah melanggar tiga hak. Yang pertama hak Allah. Dia telah melanggar syariat Allah. Larangan untuk membunuh jiwa yang dilarang untuk dibunuh. Dia juga melanggar hak orang yang terbunuh. Dan nanti pasti akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti. Dikisos di yaumul qiyamah. Tersisa apa? Haknya awliyaul maktul. Haknya wali-wali dari orang yang terbunuh. Nah, ini yang diberikan pilihan dalam syariat kita. Kalau para walinya menuntut untuk dikisos, dibunuh, dibunuh, dikisos. Tapi kalau tidak menuntut, dimaafkan dengan syarat membayar diat, membayar diat. Ya. Adapun hak Allah yang telah dia langgar itu tergantung kondisinya bagaimana. Kalau Allah memaafkan, memberikan ampun, maka tidak akan Allah azab. Adapun hak orang yang terbunuh, pasti akan dikisos di hari kiamat nanti. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang dosa pembunuhan, itu kita berbicara tentang tiga hak nantinya. Jadi syariat Taurat tadi yang disebutkan, itu artinya apa? Hak dari para wali orang yang terbunuh itu harus dengan ditunaikan dengan cara apa? Si pembunuh harus dikisos dengan cara dibunuh. Tapi kalau syariat Injil, haknya para wali orang yang terbunuh tadi adalah ditunaikan dengan cara apa? Dengan cara dimaafkan, tidak dibunuh, tapi dengan membayar diat. Barakallahu fikum. Ini secara zahir memang hadis tersebut menyelisihi zahir nas yang ada di dalam Al-Quran. Bal wa yukhalif qawlahu ta'ala. Bahkan juga menyelisihi firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah. Kalau yang tadi ayat 45 dari surat Al-Ma'idah. Kalau yang berikutnya ini ayat yang ke-178 dari surat Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Diwajibkan atas kalian al-qisas, hukum qisas fil qatl, terkait orang-orang yang dibunuh. Al-hurru bil hurri, orang yang merdeka dikisas dengan orang yang merdeka. Wa qawluhu, dan juga menyelisihi wa qawlahu sallallahu alaihi wasallam, hadis tadi, la yuqadul walidu bil waladi, tidaklah seorang ayah, seorang bapak itu dibunuh karena sebab membunuh anaknya, itu juga menyelisihi nas yang ada di dalam hadis yang berbunyi, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalath, an-nafs bin nafs, tidaklah halal darah seorang muslim kecuali salah satu dari tiga sebab, yaitu an-nafs bin nafs, jiwa dibalas dengan jiwa. Jadi hadis ini juga menunjukkan syariat tentang qisas yang bersifat umum, am. Jadi secara lafaz memang menyelisih hadis yang tadi, la yuqadu al-walidu bil-waladi. Akan tapi jika hal ini ta'arud, yang disilakan dengan ta'arud, ya, bertentangannya nas antara nas yang satu dengan nas yang lain, ini jika memungkinkan untuk dikompromikan, maka dikompromikan. Karena tentunya al-adillah asy-syar'iyyah, dalil-dalil syar'i, jika memang itu sahih, maka tidak mungkin saling berbenturan satu dengan yang lain. Kecuali beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, hukum yang salah satunya telah dimansukh. Bisa jadi. Ya, dan menyatakan suatu hukum itu telah dimansukh, suatu dalil itu telah dimansukh, juga ada syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya diantaranya, la yumkinu al-jama', tidak mungkin lagi untuk dikompromikan. Kemudian apa? Bisa diketahui tarikhnya, mana yang lebih dahulu, hadis mana yang lebih dahulu dan mana yang lebih akhir. Nah, itu baru bisa ditentukan. Nah, ini ternyata hadis yang awal yang lebih dulu ini sudah dimansuh. Adapun terkait dengan permasalahan ini para ulama memandang yang demikian ini termasuk apa? Min babit takhsis. Min bab at-takhsis, pengkhususan. Jadi dalil-dalil yang sifatnya am itu hukum umum yang berlaku. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Wahai orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian al-qisas fil qatl. Ya. Hukum qisas terkait dengan pembunuhan. Ya. Adapun dalil yang berbunyi yaitu hadis la yuqadul walidu bil waladi, ini mukhassis. Hadis atau dalil yang sifatnya pengkhususan dari dalil am. Ya. Barakallahu fikum. Hal itu sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah di dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Beliau menjelaskan Syekh As-Sa'di rahimahullah, wa kharaja min umumi hadzal al-abawan, dan keluar dari keumuman ayat ini adalah kedua orang tua. Jadi kedua orang tua, bapak ataukah ibu, kalau membunuh anaknya tidak dikisos, tidak dihukum had dengan cara dibunuh. Jadi itu keluar dari keumuman ayat ini. Wa in alau, sampai ke atas, kakek, nenek, buyut, laki-laki maupun perempuan, demikian berlaku. Karena lafaz al-walid itu mencakup orang tua sampai ke atas. Orang tua, kakek, nenek, dan seterusnya. Fala yuqtalani bil waladi liwurudi sunnati bidzalik. Maka kedua orang tua tidaklah dikisos dengan cara dibunuh, walaupun dia membunuh anaknya sendiri, karena adanya sunnah. Adanya hadis yang menyatakan demikian. Ini penjelasan dari Syekh siapa? As-Sa'di rahimahullah. Yang beliau maksud adalah hadis ini, la yuqadu al-walidu bil waladi. Tidaklah orang tua itu dibunuh karena sebab membunuh anaknya. Barakallahu fikum. Di antara hikmah pengkhususan di dalam hal ini adalah apa? Seorang ayah atau ibu, orang tua itu memiliki tabiat, memiliki sayang kepada anaknya, memiliki rahmah, syafaqah liwaladihi. Secara umum, orang tua itu punya tabiat apa? Menyayangi dan mencintai, mengasihi anaknya. Jadi kemungkinannya sangat kecil untuk kemudian membunuh anaknya, kecuali karena dua kemungkinan. Orang tua tidak akan membunuh anaknya, karena apa? Karena tabiat dasar orang tua itu cinta dan sayang sama anak. Tidak akan membunuh anak, tidak ada orang tua yang membunuh anak, kecuali dua kemungkinan. Yang pertama karena akalnya yang rusak, ya, akalnya kurang. Atau kemungkinan yang kedua, karena apa? Karena anaknya telah melakukan sesuatu yang keterlaluan terkait dengan hak orang tua. Misalnya anaknya zalim kepada orang tuanya dan seterusnya, sehingga mendorong orang tuanya untuk kemudian melakukan pembunuhan tersebut. Karena dua kemungkinan inilah, di dalam syariat Islam, syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian berlaku pengkhususan yang demikian ini. Sebagaimana pula di dalam ayat tersebut juga disebutkan bahwasanya al-hurru bil hurri, orang yang merdeka dikisas dengan orang yang merdeka. Dijelaskan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah wa dalla bimafhumiha ala anna al-hurra la yuqtalu bil 'abdi li kaunihi ghayra musawin lahu. Ayat tersebut juga menunjukkan bahwasanya seorang yang merdeka, seorang yang hur, tidaklah akan dikisos karena sebab membunuh seorang budak. Jadi seorang merdeka misalnya membunuh secara sengaja seorang budak, maka orang yang merdeka tadi tidak boleh dikisos dengan cara dibunuh. Karena ayatnya berbunyi apa? Al-hurru bil hurri. Orang yang merdeka dikisos dengan orang yang merdeka. Jadi mafhumnya dipahami dari keterangan tersebut, orang yang merdeka tidak boleh dikisos karena sebab membunuh seorang budak. Ya. Barakallahu fikum. Begitu pula seorang mukmin tidaklah dikisos karena sebab membunuh seorang kafir. Jadi misalnya seorang mukmin dengan sengaja membunuh seorang kafir, berdosa memang dia. Kalau memang orang kafir tadi tidak halal untuk dibunuh, maka seorang mukmin tadi berdosa, dosa besar. Ya. Bahkan terancam apa? Disebutkan dalam hadis, "Man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah," kata Rasulullah. Barang siapa yang membunuh seorang kafir mu'ahad yang sudah memiliki kesepakatan atau jaminan keamanan dari pihak muslim, ya, barang siapa yang membunuh seorang kafir yang seperti ini kondisinya, yaitu yang disebut sebagai kafir mu'ahad, apa ancamannya? Lam yarih raihatal jannah. Dia tidak akan bisa mencium bau wangi surga. Bau wangi surga saja tidak bisa dia cium, apalagi memasukinya. Ini ancaman keras bagi seorang yang membunuh seorang kafir yang tidak halal untuk ditumpahkan darahnya. Tapi kalaupun terjadi, ada seorang mukmin sengaja membunuh seorang kafir, maka apa? Tidak boleh dikisos dengan cara dibunuh. Ya. Karena apa yang jadi dasar? Di sini kitab ayatnya berbicara kepada kaum mukminin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Jadi yang berlaku qisas itu di antara sama mukmin. Adapun jika seorang mukmin membunuh seorang kafir, maka tidak dikisas. Dan itu juga yang disebutkan di dalam hadis. Barakallahu fikum. Demikian penjelasan terkait dengan hadis tersebut. Dan selesai pula syarah dari hadis masyhur. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan mendatang memasuki jenis hadis yang berikutnya, yaitu hadis Mu'an'an. Jadi kita baca untuk bait yang ke-13 sampai ke-15. Qala An-Nazim Al-Baiquni rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu Mu'an'anun ki'an Sa'idin an Karam. Mu'an'anun ki'an Sa'idin an Karam wa mubahamun ma fihi rawin lam yusam. Wa mubahamun ma fihi rawin lam yusam. Wa kullu ma qallat rijaluhu ala wa kullu ma qallat rijaluhu ala wa dhidduhu dhaka alladhi qad nazala wa dhidduhu dhaka alladhi qad nazala wa ma adaftahu ila al-ashabi min qawlin wa fi'lin fahwa mauqufun zukin. Ini hadis bait yang ke-13 sampai ke-15 diupayakan untuk dihafal di rumah. Tayyib wallahu ta'ala alam bisawab. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.